Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Juga para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki silsilah nomor 80. Masih mengangkat tema efek buruk lingkungan rusak bagian yang keenam. Jadi kita masih membicarakan tentang bagaimana efek negatif dari lingkungan yang tidak baik untuk anak-anak kita. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas faktor yang ketiga yang mempengaruhi pendidikan anak, yaitu faktor media elektronik dan cetak. Nah, faktor media elektronik dan cetak ini kita sudah bahas tentang radio, kemudian tentang televisi, tentang internet, dan yang terakhir tentang HP. Sekarang kita akan melanjutkan media yang lainnya yang punya pengaruh, baik pengaruh yang buruk maupun pengaruh yang baik kepada anak-anak kita, yaitu yang keempat, majalah dan cerpen anak. Ya, majalah dan cerpen anak. Tidak diragukan lagi bahwasannya majalah ataupun cerita-cerita untuk anak, buku-buku cerita, itu memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk pola pikir dan keyakinan anak kita. Dan ini tidak bisa dipungkiri bahwa majalah, buku-buku cerita, itu memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk pola pikir anak kita. Jadi jangan sampai kita ini tidak sadar bahwa apa yang dibaca oleh anak itu akan mempengaruhi pemikiran dia. Sehingga tidak jarang kita temukan anak itu akan mencontoh apa yang dia baca. Nah, yang jadi masalah itu kalau yang dibaca adalah sesuatu yang tidak baik. Kalau yang dibaca sesuatu yang baik, alhamdulillah. Tapi ketika yang dibaca adalah sesuatu yang tidak baik, maka efek buat kepribadian anak kita itu akan sangat signifikan, akan sangat parah. Apalagi kalau kita perhatikan majalah-majalah yang diterbitkan saat ini, tabloid-tabloid yang diterbitkan saat ini, koran-koran yang diterbitkan saat ini, banyak di antara apa yang disajikan di situ kontennya adalah sesuatu yang berbau syahwat dan juga membangun budaya yang gampang untuk mengeluarkan duit alias konsumtif. Coba kita perhatikan. Saya kasih satu contoh misalnya. Sesuatu yang sifatnya syahwat. Kita perhatikan majalah, koran, tabloid. Biasanya covernya itu gambar apa? Biasanya covernya adalah gambar, maaf, wanita. Dan wanita itu biasanya wanita yang menutup aurat atau yang membuka aurat? Yang membuka. Karena memang mereka tahu persis, maksudnya yang mencetak dan menerbitkan majalah, media, koran, buku dan sebagainya, buku bacaan, mereka tahu persis bahwasannya salah satu cara yang paling gampang untuk mendongkrak oplah penjualan majalah mereka adalah dengan menyajikan gambar-gambar tadi. Ya, gambar-gambar foto-foto wanita setengah telanjang. Mereka tahu persis bahwasannya itulah cara yang sangat gampang untuk mendongkrak oplah. Dan amat disayangkan, banyak di antara mereka sebenarnya tahu bahwasannya itu tidak mendidik. Mereka yang menerbitkan majalah itu tahu bahwasannya menampilkan gambar-gambar seperti ini itu berbahaya buat kepribadian, karakter, akhlak anak-anak yang ada di negeri kita. Tapi kenapa mereka tahu tetap menyajikan gambar-gambar yang seperti itu? Kenapa? Duit. Ya, karena mereka pengen dapat duit. Ya itulah yang namanya duit menghalalkan segala cara. Mereka gak terlalu peduli bagaimana efek buruknya buat anak-anak kita. Ini satu contoh. Ya. Dan itu baru di cover, belum nanti di tengahnya, belum nanti di belakangnya, belum nanti ketika ada iklan-iklan dan subhanallah, seakan-akan mereka satu pemikiran, iklan-iklan pun juga yang ditampilkan adalah gambar-gambar yang wanita-wanita yang membuka auratnya. Dan anehnya kadang-kadang itu gak ada hubungannya. Ya, kadang-kadang gak ada hubungannya. Misalnya ya, jualan motor. Motornya itu motor laki-laki. Motor gede. Itu kan cocoknya kan kalau iklan itu yang naik adalah seorang yang apa? Seorang yang kekar. Ya. Seorang yang gede, besar. Ya. Maco katanya. Ternyata motor laki-laki pun yang naiki apa? Wanita. Itu kan gak nyambung gitu. Karena yang mereka pikirkan adalah biasanya kalau gambar-gambar seperti itu, nuhun sewu yang setengah telanjang yang membuka aurat itu biasanya akan lebih menyedot perhatian orang. Mereka gak memikirkan bagaimana efek buruknya buat anak-anak didik, buat anak-anak kecil. Karena majalah-majalah itu dipampang di pinggir-pinggir jalan. Ya, yang lewat di jalan itu, anak kecil ada gak yang lewat? Banyak. Nah, anak kecil lihat seperti itu. Berarti kalau anak besar boleh Ustaz? Ya sama saja gak boleh. Ya. Yang ingin kita jelaskan adalah bagaimana efek dari tampilan-tampilan yang mengobral syahwat tadi di dalam majalah-majalah yang sekarang banyak kita lihat di pasaran. Bukan hanya masalah sesuatu yang kaitannya dengan syahwat, termasuk juga membangun budaya konsumtif. Gampangannya boros lah. Ya. Coba perhatikan. Sekarang yang namanya HP. Itu kan sudah bukan lagi, oh yang penting bisa buat SMS dan nelpon. Kalau sekedar buat SMS dan nelpon, kira-kira HP harga berapa bisa? 100 ribu. Bahkan mungkin ada di bawah 100 ribu yang orang jual HP bisa buat nelpon sama bisa buat SMS. Tapi coba perhatikan. Kalau kita perhatikan iklan-iklan yang ada di majalah-majalah, yang ada di koran-koran. Apa di situ dituliskan? Ayo ganti HP-mu saat ini supaya kamu lebih kelihatan apa? Gaul. Ya, supaya kamu lebih kelihatan matching, supaya kamu lebih kelihatan modern. Dan yang namanya produsen HP, setiap saat dia mengeluarkan produk yang terbarunya. Dan mereka enggak peduli apakah nanti anak-anak ini bolak-balik gonta-ganti HP, orang tuanya mumet karena harus menyediakan duit lagi, duit lagi, duit lagi. Yang penting produsen HP itu dia untung, dapat duit banyak. Nah, inilah yang sering ditampilkan di media-media yang tadi saya sebutkan. Itu baru ngomong masalah HP, belum ngomong masalah kulkas. Ya, ini kalau kulkas biasanya dibidik siapa? Ibu-ibu. Belum yang namanya kulkas, yang dibidik adalah ibu-ibu. Ya. Oh, ini cuma bedanya kulkas ini 2 pintu. Yang dulu kulkasnya 1 pintu, nanti keluar kulkas 3 pintu, nanti ganti lagi. Nanti keluar kulkas berapa pintu lagi? 4 pintu. Ya. Belum lagi nanti TV. Ya. Sekarang diganti dengan yang flat. Ya. Nanti lama-lama entah yang apa lagi, layar sentuh dan seterusnya. Ini yang ditampilkan di dalam media-media yang saya sebutkan tadi, membuat kita ini memiliki budaya konsumtif. Itu baru kerugian yang sifatnya duniawi. Belum lagi kalau misalnya kita melihat, ternyata banyak di antara majalah-majalah tersebut yang menampilkan budaya-budaya barat, kebiasaan-kebiasaan orang-orang barat, yang itu sama sekali tidak sesuai dengan budaya negeri kita, dan sebelumnya tidak sesuai dengan budaya Islam. Mulai dari pergaulan bebas, pacaran, hubungan bebas antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan sering ditampilkan di situ bagaimana na'udzubillahi min dzalik, seorang guru berhubungan, maaf, bebas dengan siapa? Dengan muridnya. Sehingga betul-betul menerapkan pepatah pagar makan tanaman. Dan itu sering ditampilkan di media-media tersebut. Ya. Dan ini lama-lama na'udzubillahi min dzalik akan meracuni pemikiran anak-anak yang ada di negeri kita. Dan lama-lama akan menganggap itu adalah sesuatu yang biasa. Karena setiap saat, setiap ada kesempatan ditampilkan, ada kesempatan ditampilkan, ada kesempatan ditampilkan. Yang awalnya seseorang itu menganggap itu adalah sebuah aib. Ya coba bayangkan, masa guru berhubungan, maaf, biologis dengan siapa? Dengan muridnya. Itu kan sesuatu yang aib. Karena setiap saat ditampilkan, ditampilkan, ditampilkan, diberitakan. Lama-lama ketika saking biasanya, saking seringnya, akhirnya dianggap menjadi sesuatu yang biasa. Dan itulah yang mereka inginkan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita harus waspada betul. Ketika kita memilihkan bahan bacaan buat anak-anak kita. Saya ingat sekali dulu ketika masih usia SD, yang namanya majalah, itu subhanallah jarang sekali yang namanya majalah anak-anak yang kontennya itu Islam, itu jarang sekali. Rata-rata adalah majalah-majalah yang sifatnya umum-umum, kemudian ceritanya isinya lah cerita-cerita fiksi, ya, yang di situ nanti sebagaimana akan kita katakan dibumbui dengan sesuatu yang sifatnya khayalan, ya, hanya dengan membaca abrakadabra. Nanti apa yang diinginkan akan terjadi, atau hanya dengan membaca sim salabim, ya, kemudian musuhnya membaca ala kazam. Ini yang seperti ini yang disuguhkan kepada anak-anak kita. Dan itu saya yakin dan masih ingat betul bagaimana itu mempengaruhi pola pikir anak-anak pada saat itu. Dan alhamdulillah di zaman kita ini sudah mulai terbit majalah-majalah anak yang kontennya adalah konten yang berbau Islam. Cerita-ceritanya bukan cerita-cerita fiksi, akan tetapi kisah-kisah yang diambil dari mana? Dari Al-Quran. Kisah-kisah para ulama, kisah-kisah yang diambil dari hadis Nabi SAW. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah yang menakjubkan. Kisah tentang para pemuda yang nginep di sebuah gua ya, selama sekian ratus tahun. Ini kisah Ashabul Kahfi. Bahkan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu surat khusus. Surat apa namanya? Surat Al-Kahfi. Ya. Ini kisah, masih ada kisah Nabi Musa dengan siapa? Dengan Fir'aun. Ada kisah Nabi Musa dengan Khidir, dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Ada kisahnya Nabi Yusuf yang Allah abadikan dalam satu surat khusus. Hanya surat, namanya surat apa? Yusuf. Ya. Subhanallah. Dan masih banyak kisah-kisah ajaib yang lainnya. Ini kita baru bicara kisah tentang para nabi yang disebutkan secara detail di dalam Al-Quran. Belum kita berbicara tentang kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yang ini perlu kita gali, ya. Dan kisah-kisah itu pasti mengandung pelajaran yang berharga. Tidak seperti kisah-kisah tidak nyata, kisah-kisah fiktif, ya, novel-novel yang justru malah lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Jelas berbeda. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri yang memuji kisah-kisah itu. Antara lain dalam surat Yusuf ayat 111. Ya, lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi, umat-umat terdahulu adalah kisah-kisah yang memberikan pelajaran berharga. Dalam surat Yusuf ayat 111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab." Yang artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita bahwa kisah-kisahnya orang-orang terdahulu, para nabi, para rasul, ketika mereka menghadapi umatnya, baik umat mereka yang beriman maupun umat yang tidak beriman, bagaimana umat yang beriman dikasih ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kehidupan yang enak, yang nyaman di dunia ini, dikaruniai rezeki berupa buah-buahan, berupa tanaman yang subur, ya. Dan sebaliknya, bagaimana umat-umat para nabi yang tidak beriman, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang beragam. Ada yang diazab dengan angin, ada yang diazab dengan dibelahnya apa? Bumi, ya, dibalik sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan macam-macam, ada yang dengan burung, ya, dikirimi oleh Allah Subhanahu wa taala tayran ababil, ya, yang membawa kerikil-kerikil panas yang membuat mereka semuanya hancur sebagaimana yang dialami oleh raja siapa? Raja Abrohah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Di antara kisah-kisah tersebut dan seluruh kisah-kisah tersebut terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Subhanallah. Di sini disebutkan bahwa pelajaran itu Allah tujukan untuk orang-orang yang berakal. Berarti pemahaman terbaliknya, kalau ada orang tidak mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu, seakan-akan dia ini apa? Kurang berakal. Ya. Tayyib. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala kelanjutannya? Maka na haditsan yuftara. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Al-Qur'an itu bukan cerita yang dibuat-buat. Jadi Al-Qur'an ini bukan cerita fiksi. Bukan kisah karangan dongeng itu bukan. Sebagaimana yang pernah dilontarkan oleh salah seorang yang hatinya belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sampaikan ceritanya Nabi Lut alaihi salam beserta kaumnya. Kaumnya Nabi Lut terkenal dengan apa? Dengan perilaku menyimpang. Apa itu? Homoseksual, alias laki-laki suka sama laki-laki. Yang sekarang biasa diistilahkan dengan apa? LGBT, ya, lesbian, gay, bisexual, transgender, ya. Intinya adalah laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan. Mereka katakan ya itu wajar, laki-laki senang sama, ya itu memang takdirnya seperti itu. Jadi ya harus dilegalkan. Dan itu mereka sedang berusaha di negeri kita ini supaya disahkan. Laki-laki nikah sama laki-laki. Berarti bagaimana ini? Mempelainya yang satunya namanya, maaf, Jono, yang satunya? Yang satunya? Jono sama Joni ya. Nanti perempuan Siti sama siapa? Sama Yuni misalnya. Itu kan lucu kan? Siapa nama bapaknya Siti? Nama ibunya Yuni. Loh, ini ibunya yang mana? Bapaknya yang mana? Gak ada yang bapak, gak ada yang ibu. Bapak sama bapak, ibu sama ibu. Nanti gak ada lagi ibu rumah tangga, adanya bapak rumah tangga. Ya. Subhanallah. Nah, ketika kita jelaskan itu gak boleh, di dalam agama kita gak dibenarkan. Bukan hanya di dalam agama kita, bahkan di seluruh agama gak diterima. Bukan hanya di dalam agama Islam saja, di luar agama kita pun gak diterima, di dalam agama yang lain-lainnya. Nah sekarang ketika kita bawakan dalam Islam itu gak diterima, yang namanya hubungan sesama jenis seperti itu gak diterima. Kenapa gak diterima? Buktinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab kepada kaumnya Nabi Lut. Ya. Kaumnya Nabi Lut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara mereka itu melakukan hubungan sejenis. Apa kata salah seorang yang hatinya itu belum dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kata dia, itu kan cuma dongeng saja. Subhanallah. Berarti ada di dalam Al-Quran itu dongeng, cerita yang gak terjadi. Loh, berarti bohong berarti. Ini ayat ini membantah. Maka hadithan yuftar. Di dalam Al-Quran itu tidak ada cerita yang dibikin-bikin. Ya. Yang ada adalah perumpamaan. Perumpamaan itu beda dengan cerita yang dibikin. Bukan cerita fiksi. Perumpamaan adalah menggambarkan seandainya terjadi seperti ini. Itu berbeda. Ya. Maka ana haditsan yuftara walakin tasdiqan ladzi baina yadayhi. Akan tetapi Al-Qur'an itu adalah sebagai pembenar kitab-kitab yang ada sebelumnya. Kitab sebelum Al-Qur'an apa? Ada Injil, ada apa? Ada Taurat, ada Zabur. Wa tafsila kulli syai'in. Dan juga Al-Qur'an itu sebagai penjelas dari segala sesuatu. Jadi Al-Qur'an itu adalah menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Ya. Kemudian dilanjutkan wa hudan wa rahmatan, dan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Nah, kalau petunjuk itu membuat orang cerdas apa bodoh? Petunjuk membuat orang cerdas atau bodoh? Cerdas. Makanya Al-Qur'an itu enggak mungkin membodohi umat, itu enggak mungkin. Al-Qur'an itu membuat cerdas. Ya. Gak ada Al-Quran itu membuat manusia bodoh, gak ada. Yang ada adalah Al-Quran membuat manusia cerdas, ya. Hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran surat Yusuf ayat 111. Jadi di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya kisah itu memiliki pelajaran. Oleh karena itu yang namanya majalah dan buku-buku cerita itu memiliki peran yang sangat urgen, memiliki pengaruh yang sangat besar untuk membentuk pola pikir dan tingkah laku serta pendidikan anak-anak kita. Maka saya anjurkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, usahakan sediakan bahan bacaan yang baik buat anak-anak kita di rumah. Bagaimanapun anak kita di usia-usia seperti itu sedang senang-senangnya untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Anak kita di usia-usia seperti itu sedang pengin-penginnya untuk membaca. Nah sekarang tergantung kita. Mau menyediakan bacaan yang baik atau menyediakan bacaan yang buruk. Amat disayangkan sebagian orang tua, kalau masalah buku ini, masya Allah, angele, pol, sulit banget untuk menyediakan buku bacaan buat anak-anak kita. Tapi kalau disuruh beli baju, disuruh beli apa lagi? Perkakas rumah tangga, disuruh beli alat-alat elektronik, semangatnya minta ampun. Padahal bisa mengeluarkan duit ratusan ribu. Beli buku yang cuma 30 ribu, 20 ribu, 50 ribu, pelitnya minta ampun. Kalau beli makanan, iya. Padahal awet mana makanan sama buku? Awet mana makanan sama buku? Buku, makanan? Sebentar habis, setelah itu? Setelah dimakan terus? Terus? Ya sudah, setelah dimakan, sebagian dikeluarkan. Yang sudah dikeluarkan terus gimana? Sudah, tapi buku, Masya Allah. Bisa bertahan 1 tahun, bisa bertahan 2 tahun, bahkan bisa bertahan puluhan tahun. Dan kalau kertas kualitasnya bagus, bisa bertahan ratusan tahun. Sehingga yang menikmati buku tersebut bukan hanya kita. Termasuk anak kita akan mau menikmati, cucu kita akan menikmati, bahkan mungkin cicit kita. Sampai sekarang masih ada buku-buku yang dulu dibaca oleh bapak kami, ya Allah yarham Sayyidina Muhayyad, itu masih ada dan masih bisa dimanfaatkan. Dan sekarang saya sudah punya anak, berarti cucunya, ya cucu dari bapak saya sudah bisa memanfaatkan. Jadi buku itu luar biasa lah. Sekarang kalau makanan paling sehari, 2 hari, sebulan. Nah, kalau makanan sudah sampai setahun ya biasanya sudah expire, ya sudah kadaluarsa. Maka ini harus kita sediakan buat anak-anak kita. Anak-anak kita pengin dia mendapatkan sesuatu yang baru, maka kita harus sediakan yang baik-baik buat anak-anak kita. Jangan sampai kita menyediakan buku-buku karakter-karakter khayalan. Ya, dan itu banyak sekali karakter khayalan. Ya. Manusia super apa? Superhero. Ya, yang bisa terbang. Ya, kemudian bisa matanya nembus apa? Nembus tembok, ya, nembus dinding. Itu kan kisah-kisah yang tidak ada wujudnya di dunia nyata. Ya. Superhero itu siapa? Superhero itu Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka lah pahlawan yang sejati. Ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, panglima kaum muslimin, Khalid bin Walid. Ya itulah pahlawan-pahlawan yang seharusnya kita kenalkan kepada anak-anak kita. Ya, bukan Superman, terus apa lagi? Apa yang man-man itu? Ya, Superman, Batman, Spider-Man, apa lagi? Masih ada lagi? Iron Man. Apa mana yang man-man? Itulah yang kita perhatikan, itulah yang ada di benak anak-anak kita. Taunya pengen seperti Superman, pengen seperti Batman, pengen seperti Spider-Man. Nah, pengen bisa jalan di mana? Jalan di dinding, nyoba-nyoba dinding malah tiba, ya malah jatuh nantinya. Ya pengen jadi Superman, naik ke lantai 2, dikiranya bisa langsung terbang, ternyata lompat terus patah kakinya. Yang seperti ini enggak, sama sekali tidak mendidik. Ya. Makanya ini perlu kita luruskan. Itu baru yang sifatnya manusia-manusia superhero. Belum yang merusak-rusak akidah. Berhubungan dengan peri. Ya. Peri yang dermawan. Ya. Perinya itu cantik. Kalau kita pengen apa-apa, tinggal kemudian minta. Kemudian perinya akan datang. Dia membaca bacaan-bacaan mantra-mantra. Ini sudah menyentuh masalah akidah. Ya, anak kita dibiasakan untuk mendapatkan sesuatu secara instan. Ya. Saat itu kita minta langsung dapat. Ini mencetak generasi yang malas. Ya. Mencetak generasi pemalas. Pengennya apa-apa dapat cepat segera hanya dengan membaca abrakadabra atau hanya dengan membaca sim salabim. Ini yang seperti ini harus kita luruskan. Jangan sampai anak kita ini dijadikan korban oleh media-media yang seperti itu. Ya, kita harus ajarkan anak kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu membutuhkan perjuangan, membutuhkan kerja keras, bukan dengan minta-minta kepada peri, bukan minta-minta kepada setan, bukan minta-minta kepada jin. Akan tetapi kita setelah berusaha, kita berdoa, meminta kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang perlu kita tanamkan di dalam diri anak kita. Maka berhati-hatilah dengan film-film, dengan bacaan-bacaan yang mengandalkan kantong ajaib. Ya. Pokoknya kantong itu bisa mengeluarkan apapun yang diinginkan. ya, dengan tongkat ajaib, ya nanti apalagi ajaib, ada kantung ajaib, tongkat ajaib, nanti ada lampu apa, lampu ajaib, ya begitu dilus-lus, ya keluar apanya, keluar jinnya, terus minta apa, ya dan macam-macam ini jangan, ya jangan mau anak kita menjadi korban dari majalah-majalah dan cerita-cerita yang tidak mendidik seperti itu. Dan sesungguhnya apa yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah-kisah para ulama kita jauh lebih bermanfaat, jauh lebih realistis dibandingkan kisah-kisah fiksi, kisah-kisah bohongan, dongeng-dongeng yang tidak ada di negeri antah berantah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat buat kita semua. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi yang semoga bisa dipahami oleh keluarga Insani dimanapun Anda berada. Yang barusan disampaikan oleh beliau Ustaz Abdul Azizan LSMA Hafidullah, Silsilah Fikih Pendidikan Anak Nomor 80, Efek Buruk Lingkungan Rusak Bagian yang ke-6. Baiklah, keluarga Insani, bagi Anda yang akan bertanya, silakan bisa diajukan pertanyaan Anda via SMS di 085-600-1880. Dan sudah ada pertanyaannya masuk Ustaz, langsung saja kita bacakan. Yang pertama datangnya dari Ummu Abdullah di Banjarnegara yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya masih TK, di sekolah akhlaknya baik, sangat mematuhi aturan, tapi di rumah suka mengamuk dan memukul ibunya. Ternyata beliau dia meniru temannya yang suka mengamuk di sekolahan. Sudah menasihatinya dan juga belum berhasil, mohon nasihatnya Ustaz bagaimana menyikapinya. Apakah anak saya perlu dipindahkan sekolah? Dan dia bertanya dengan pertanyaan kedua, apakah Pondok Pesantren Tunas Ilmu membuka SD? Mohon nasihatnya Ustaz. Pertama, ketika ada anak sekolah kemudian terpengaruh dengan perilaku buruk yang ada di sebagian diri teman-temannya, maka perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan siapa? Dengan orang tua. Tadi di situ belum disebutkan di dalam pertanyaan, selain orang tua memberikan nasihat kepada anak, apakah orang tua ini sudah menyampaikan masukan kepada pihak sekolah? Karena bisa jadi pihak sekolah itu tidak mengerti dan tidak mengetahui perilaku sebagian dari anak didiknya. Dan itu sesuatu yang sangat manusiawi. Ketika ada perilaku negatif anak didik yang luput dari perhatian gurunya, itu sesuatu yang sangat manusiawi. Kenapa manusiawi? Karena satu guru menangani berapa? 20. Kadang-kadang 30. Apakah mungkin satu guru bisa mengetahui perilaku seluruh muridnya yang 30? Saya kasih analogi, kita saja, suami istri berapa? 2. Anak di rumah 1 atau 2. Saja masih ada beberapa karakter anak yang tidak diketahui oleh orang tuanya. Padahal 2 lawan 1. Bagaimana 1 lawan 30? Maka disinilah perlu peran aktif dari orang tua untuk bekerja sama memberitahukan hal itu kepada siapa? Kepada guru yang ada di sekolah. Nah, ketika memberitahukan itu juga perlu memperhatikan etika. 1, etika penyampaian kepada guru. Kadang-kadang ada sebagian orang tua yang menyampaikan kepada gurunya dengan bahasa-bahasa memojokkan. Gimana sih? Saya sudah mahal-mahal bayar. Ya, itu kan bahasanya seakan-akan apa? Memojokkan. Seakan-akan gurunya itu sama sekali tidak melakukan sesuatu yang mendidik buat anaknya. Padahal guru ini sudah mengerahkan potensi yang dimilikinya, ya, mengorbankan waktunya untuk mendidik anak-anak kita, dan waktu yang dia korbankanlah waktu yang prime time, ya, waktu yang paling mahal, yaitu pagi harinya, Sehingga kadang-kadang dia karena keterbatasan gaji yang didapatkan dari sekolah, dia tidak bisa nambah lagi untuk penghidupan keluarganya. Karena memang waktu yang efektifnya sudah kepakai untuk mendidik anak-anak kita. Maka ketika menyampaikan itu, kita harus perhatikan etikanya. Ya. Jangan terkesan memojokkan, ini yang pertama. Yang kedua, yang harus kita perhatikan etikanya adalah, jangan terkesan memojokkan anak yang tadi melakukan hal negatif beserta orang tuanya. Kadang-kadang ada sebagian wali, ya, sengaja memanfaatkan momen itu karena sebelumnya mungkin ada ketidakharmonisan hubungan dengan walinya, si anak yang kurang baik tadi perilakunya, akhirnya memanfaatkan kesempatan. Nah, ini kesempatan ini. Langsung dijelek-jelekkan. Itu juga kurang bijak. Yang betul adalah sampaikan perilaku yang tidak baik dari anak tadi secara proporsional kepada sang guru. Kemudian si guru ini atau sang guru ini, nanti dialah yang akan berusaha menangani apa yang terjadi di sekolahnya. Dan tentunya gak cukup di situ. Orang tua juga perannya harus lebih besar. Ya, karena bagaimanapun juga itulah anak orang tua. Bukan anaknya siapa? Bukan anaknya pak guru atau bu guru. Maka jangan gampang putus asa. Wah, saya sudah berusaha untuk ngomongi, tapi ternyata anak ini sulit. Ya sudah berapa kali dan sudah berbagai cara. Ya, mungkin dengan cara ini belum berhasil, Anda bisa pakai cara yang lain. Jadi jangan sampai kita terpaku dengan satu cara saja. Masih ada cara-cara yang lain yang mungkin belum kita tempuh. Pertanyaan kedua, apakah Tunas Ilmu akan membuka tingkat dasar? Ya mudah-mudahan, doakan saja. Ini kita lagi gali, lagi akan masang pondasi. Ya, sudah digali, nanti akan kita pasang pondasi, mini pile insya Allah. Setelah mini pile nanti kita akan bikin di atasnya lagi cakar ayam ya atau food. Ya mudah-mudahan, doakan saja. Kapan Ustaz? Ya enggak tahu. Kalau sudah selesai ya kita buka. Kalau belum selesai masa dibuka. Ya kita doakan, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberi kelancaran. Ya. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita bacakan dari pendengar Radio Muslim Jakarta yang bertanya, dari Abu Sahara yang bertanya di Bekasi. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lingkungan tempat anak tinggal sekarang, anak-anak suka berbicara kasar dan juga selalu membawa gadget atau tablet. Pernah anak saya pulang sedih karena tidak dipinjami oleh teman-temannya. Dan bagaimana caranya agar anak-anak saya ini mau menerima nasihat berkenaan dengan kemanfaatan gadget? Usia anak saya 4 tahun, mohon nasihatnya Ustaz. Inilah peran dari orang tua, bagaimana membentuk karakter yang kuat di dalam diri anak kita. Jadi membuat karakter, mencetak karakter yang kuat, itu sangat berpengaruh buat kepribadian anak ketika menghadapi hal-hal yang dia temui di luar. Ya. Kalau misalnya anak kita memiliki karakter yang lemah, maka dia gampang sekali terbawa dengan apa yang dilihat di mana? Di luar. Ya. Tapi ketika anak kita punya karakter yang kuat, maka dia bukan akan terbawa. Bahkan dia akan membawa teman-temannya kepada karakter yang baik. Maka PR kita sebagai orang tua adalah bagaimana membuat karakter yang kuat di dalam diri anak kita. Dan itu tentu diawali dari orang tuanya dulu. Orang tuanya harus punya karakter yang kuat. Seandainya orang tua ini tidak memiliki karakter yang kuat, bagaimana dia akan mencetak karakter yang kuat itu kepada diri anak-anak kita? Ya. Maka kita sendiri berusaha untuk memiliki karakter yang kuat, tidak gampang terpengaruh dengan lingkungannya. Setelah itu kemudian kita transfer kepada anak-anak kita. Dan tentunya ketika kita mentransfer kepada anak kita, kita bisa dengan cara menceritakan tentang orang-orang yang punya prinsip. Ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka itu punya prinsip yang kuat di dalam mendidik, di dalam mempertahankan keyakinannya. Kita ceritakan bagaimana Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, beliau mampu untuk menahan segala macam siksaan yang ada di padang pasir demi untuk mempertahankan prinsip yang dia yakini. Ya, kita ceritakan kepada anak kisah-kisah heroik tadi. Kita ceritakan kepada anak-anak kita kisah-kisah kepahlawanan, bagaimana mereka bisa mempertahankan kepribadiannya, keyakinannya, akidahnya. Inilah orang-orang yang punya karakter kuat. Ini bisa dengan cara yang seperti itu kita kisahkan kepada anak-anak kita. Dan tentunya pengawasan. Ya, kadang-kadang sebagian orang tua itu membiarkan anaknya keluar begitu saja, padahal sudah tahu lingkungannya rusak. Ya, kalau misalnya kita tahu lingkungan yang ada di sekeliling kita rusak, maka kita harus batasi. Ya, kita bukan memingit anak kita, tapi membatasi waktu dia keluar. Apalagi kalau kita tahu anak-anak di luar itu omongannya kasar, pegangannya seperti itu, maka kita harus batasi. Ya, kapan anak keluar, dan kalau bisa kita temani anak itu ketika keluar. Sehingga anak itu bisa diajari itu nak, itu jelek, ini baik, ini tidak bagus untuk dicontoh. Itulah tugasnya orang tua. Jadi tugasnya orang tua, jangan sampai nanti anaknya keluar, orang tuanya sibuk juga mainan gadget di rumah. Ya. Bagaimana nanti anak itu akan diperhatikan pendidikannya, sedangkan orang tuanya sendiri juga sibuk di depan televisi, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan FB-nya, ya. Sibuk dengan pasang statusnya, anaknya entah kemana, kesana, kemari, gak diperhatikan. Setelah itu ketika anaknya rusak, baru dia, kenapa ini lingkungannya? Yang disalahkan lingkungannya. Pertama kali introspeksi diri. Ya, maka ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita coba untuk dari pendengar Radio Roja dan juga TV Roja untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan Mas Ari. Nah, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diangkat suaranya. Tayub, pertanyaan dari seorang ibu di Jakarta yang bertanya. Ustadz, bagaimana mendidik anak sejak bayi dan treatmentnya seperti apa agar nanti kelak agar dia menjadi anak yang saleh? Silakan Ustadz. Bagaimana mendidik anak sejak bayi? Ini pengajian ini. Ini bukan pertanyaan. Ya, ini materi pengajian. Ya. Mendidik anak sejak bayi, yang paling pertama adalah Anda sebagai orang tua memberikan contoh yang baik buat anak-anak Anda tersebut. Jadi bayi itu akan melihat apa yang terdekat dari dia. Nah, kalau dia melihat bapaknya setiap hari rajin membaca Al-Quran, sholat dengan rutin, ya, kemudian rajin menghadiri majelis taklim, ya itulah yang akan terekam di dalam benaknya si bayi tersebut. Dan jangan sampai Anda lupa bahwa yang direkam sama anak itu bukan hanya yang baik-baik. Termasuk yang apa? Yang jelek-jelek juga akan direkam sama anak. Ketika Anda sibuk dengan gadget Anda, ketika Anda sibuk dengan nonton main bola Anda, ketika Anda sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan berbahaya, sibuk dengan rokok Anda, itu yang akan direkam oleh anak-anak kita. Dan jangan heran nanti kalau anak berusia SD sudah minta rokok. Ya, karena setiap hari melihat siapa? Bapaknya ngerokok. Ya. Jangan heran kalau seandainya anak suka banget ngerumpi. Karena setiap hari ngelihat ibunya senengnya nonton acara ngerumpi yang ada di televisi. Maka yang pertama kali adalah bagaimana kita memberikan contoh yang baik buat anak-anak kita. Nah, ketika kita memberi contoh kepada yang baik buat anak-anak kita, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya akan lebih mudah lagi. Saya sudah menyampaikan beberapa hal tentang itu, bisa dilihat kembali di silsilah fikih pendidikan anak yang pertama-pertama, yang awal-awal. Ini sudah nomor 80, silakan Anda cari silsilah nomor 1 sampai yang 79. Makalahnya ada di tunasilmu.com. Sedangkan rekaman videonya ada di yufid.tv. Ya, silakan. Naam, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari saudara kita Abdillah di Jakarta yang bertanya. Ustaz, anak saya 2 orang, kakak beradik tapi jaraknya tidak jauh. Sehingga ketika bersekolah dia menjadi satu kelas. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah salah satu anak saya mengalami kekurangan di dalam menangkap pelajaran. Sehingga dia minder dan lemah di dalam hal pelajaran. Sehingga gurunya menyampaikan kepada saya apa treatment yang harus saya lakukan agar anak tersebut tidak menjadi minder dan berani untuk belajar seperti saudaranya dan juga menjadi anak yang cerdas. Silakan Ustaz. Pertama, saya pernah menyampaikan di sini bahwa kecerdasan itu bukan hanya diukur dari kecerdasan otak saja. Ya, kecerdasan itu bukan hanya diukur dari kecerdasan otak saja. Dan ini adalah penilaian yang timpang. Ketika mengukur kecerdasan hanya kecerdasan otak, itu pun juga dibatasi matematika, fisika, biologi, kimia, ilmu-ilmu yang sifatnya eksak. Sehingga ketika ada anak yang matematikanya 9, itu dianggap sebagai anak yang cerdas. Walaupun bidang studi agama itu cuma dapat nilai 5. Kalau ada anak bidang studi agama nilainya 9, matematikanya cuma 5, cerdas enggak? Nah, enggak. Ini adalah sebuah penilaian yang timpang dan keliru. Maka, pertama kali Anda harus memahami bahwa kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan otak. Ya, saya pernah menyampaikan, ada kecerdasan psikologis. Anak itu cerdas psikologinya. Artinya anak itu punya kepedulian kepada sesama. Ya. Ada anak cerdas keterampilannya. Dia walaupun kurang pintar pelajaran eksaknya, pelajaran sekolahnya, rapotnya mungkin nilainya ya 6 gitu. Atau bahkan mungkin 5. Akan tetapi dia terampil. Dia punya ketekunan untuk membuat prakarya misalnya. Nah yang seperti ini harus dinilai. Ya. Dan ini kadang-kadang dialami juga oleh para guru di sekolahan. Amat disayangkan sebagian guru, bukan hanya orang tua saja, sebagian guru itu menilai anak itu hanya dari nilai yang ada di rapotnya saja. Pelajaran-pelajarannya gak dilihat bagaimana anak ini punya perilaku yang baik. Ya, tidak melihat bagaimana anak-anak ini punya kecerdasan secara emosionalnya. Anak ini suka membantu teman-temannya. Ini juga harusnya dinilai. Jadi nilai itu bukan hanya nilai pelajaran yang ada di kertas saja. Dalam praktek di lapangan bagaimana? Ya, kesehariannya bagaimana? Maka ini perlu untuk diluruskan. Jadi bagi kami jangan menilai kecerdasan hanya dari sisi otaknya saja, akan tetapi bagaimana perilakunya, bagaimana akhlaknya, kemudian bagaimana keterampilannya itu juga perlu dinilai. Adapun hal-hal yang tadi kayak misalnya oh mungkin dia agak kurang, ya terus Anda perlu didik terus. Ya misalnya, ini saya kasih contoh ya. Saya pernah mengalami menghadapi anak ya yang hafalannya itu tidak terlalu kuat dibandingkan dengan anak yang lainnya. Kalau anak ini ngapalin teman saudaranya itu baca 5 kali, 10 kali sudah hafal. Ini baca sampai lebih dari 10 kali enggak hafal-hafal. Akhirnya dikasih tahu sama salah seorang ustadz bahwa ini anak yang seperti ini perlu untuk ditambah dosisnya. Kalau saudaranya baca 5 kali hafal, ya kalau ini mungkin dibaca suruh sampai 40 kali. Dan saya terapkan alhamdulillah. Ketika anak ini suruh baca 40 kali, ternyata hafal. Ternyata hafal. Satu ayat suruh baca berapa kali? 40 kali. Gak usah dihafalin, suruh baca aja. Baca 40 kali. Dan subhanallah setelah baca 40 kali hafal anak tersebut. Ya. Cuman ini masalah kita ini sabar enggak untuk nunggu anak itu baca 40 kali? Kadang-kadang yang enggak sabar siapa? Orang tuanya. Bocah kok maca ping semene ora apal-apal. Ya. Kita sebagai orang tua harus lebih sabar lagi. Kalau misalnya orang tuanya enggak sabar, bagaimana mengharapkan gurunya akan sabar? Ya, maka kita sebagai orang tua perlu lebih sabar lagi. Kita duduk, kita dengerin anak kita. Setelah itu ketika anak ternyata bisa kita apresiasi, seandainya anak itu belum terlalu lancar, maka kita juga tetap apresiasi. Ayo nak, diulangi lagi nak, coba yang ini. Dan ternyata bisa. Ya, ternyata bisa insya Allah. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan kepada para pendengar Radio Pas FM Salatiga guna mengajukan pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kami dari Radio Bas FM yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz, saya mau bertanya berkaitan tentang mendidik anak yang tadi telah dijelaskan oleh Ustaz mengenai tentang pengaruh dari beberapa media yang ada. Nah, di kesempatan kali ini, anak saya sekarang umur 2 tahun dan saya ingin mendidik anak saya agar bisa benar-benar menjadi generasi yang baik dan tidak terpengaruh dari pengaruh yang kurang baik yang ada di lingkungan. Hanya saja lingkungan yang ada di daerah kami masih terbiasa dengan lingkungan yang seperti menonton televisi dan sebagainya. Nah, ini menjadi pertanyaan atau menjadi kendala bagi kami, bahwa bagaimana caranya kami untuk mengalihkan anak kami dari tontonan televisi yang ada di lingkungan kami. Kami ingin anak kami menjadi generasi yang baik. Begitu, Ustaz. Ya, kalau seandainya Anda bisa mencari lingkungan yang lebih baik, maka alhamdulillah, itu adalah solusi yang terbaik. Mencari lingkungan yang lebih baik daripada lingkungan yang ada di sekeliling Anda saat ini, Anda punya kemampuan untuk berpindah, maka itu lebih baik. Kalau seandainya Anda tidak mampu, maka disinilah Anda tertuntut untuk merubah lingkungan itu. Dan ini pernah saya sampaikan pada beberapa kesempatan, bahwa lingkungan yang tersempit anak adalah lingkungan keluarga sendiri. Jadi Anda di rumahnya, kalau Anda tahu lingkungannya kurang baik, maka Anda bikin lingkungan yang baik di rumah Anda. Ya, Anda bikin lingkungan yang baik di rumah Anda sendiri. Jangan sampai Anda mengeluhkan di luar banyak televisi, ternyata Anda sendiri juga menyediakan apa? Televisi yang acara-acaranya adalah tidak Anda seleksi. Ya sama saja kalau seperti itu. Ya. Jadi perbaiki diri dulu, lingkungan yang ada di dalam rumah Anda, Anda bikin lingkungan itu baik. Ya, Anda sediakan hal-hal yang bermanfaat buat anak, yang bisa mengalihkan perhatian anak dari hal-hal yang negatif yang ada di luar. Ini yang pertama. Setelah ini Anda berhasil, maka Anda berusaha untuk meluaskan perbaikan itu untuk lingkungan sekitarnya. Yang terdekat adalah lingkungan RT misalnya. Maka di situ Anda mungkin bisa masuk lewat RT misalnya, RT-an misalnya. Ya, biasanya kan ada pertemuan apa? RT misalnya. Anda mungkin saat itu ikut pertemuan itu. Kalau memang ada kesempatan untuk memberikan masukan kepada yang ada di lingkungan, Anda kasih masukan. Ya, bagaimana kita membuat lingkungan yang lebih baik lagi, dan tentunya itu butuh waktu. Ya, untuk menyamakan visi dan misi di antara orang satu RT itu butuh waktu. Satu rumah saja butuh waktu, apalagi satu RT. Maka ini butuh waktu. Ya, setelah itu kemudian kalau sudah berhasil kepada lingkungan yang lebih luas lagi, RW dan seterusnya. Maka jangan pernah menyerah dengan keadaan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk senantiasa meniti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon atas segala kurangan. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.